Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Baik, kita lanjutkan kembali pembahasan dari kitab Syarah Alfiyah Ibn Malik Ibn Aqil rahimahumullah jami'an. Kemarin telah kita ambil pembahasan tentang Malayan Sorif, ya, wajur bil fathah itu, ya, ya, man yu'rib wajur bil fathati ma la yansarif ma lam yudhaf aw yaku ba'da al radif, ya, tauruman kiliran sama wajur wa isti'naf jur fil amr li isti'naf wajur jur fi'lun amr fi'lu amrin wa fa'iluhu domir mustatir fihi wujuban takdiruhu anta bil fathati jar wa majrur muta'alliqun bijur ma isim mausul mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih li jur layan sharif la harfu naf la nafiyah yan sharif fi'il mudhari marfu bi dhammah adh-dhahirah ala akhiri wa sukkina dhalik yaji waqaf wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi jawazan takdiruhu huwa ya'ud ila ma wal jumlah la mahalla laha min al-i'rab silatu mausul malam yudaf ma masdariyah dzarfiyah lam harfu nafyin wa jazmin wa qalbin yudaf fi'l mudhari' mughayyir sighah majzumun bilam walamatu jazmihi as-sukun wa naibu fa'il dhamir mustatir fihi jawazan takdiruhu huwa ya'ud ila ma au harfu atfin yaku fi'lun mudhari mutasarif min kana majzum wa alamatu jazmihi as-sukun ala nun al-mahdhufa wa ismu wa huwa wa huwa mutasarrif min kana wa huwa ism yaku wasmuha dhamir mustatir fihi jawazan takdiruhu huwa ya'ud ila ma ba'da dharf muta'alliq bi khabar yaku bi khabar bi mahdhuf khabar yaku wa huwa mudaf al mudafun ilaih kusida lafdu radif fi'lun mad mabniun ala al fathi la mahalla laha min al i'rab wa sukina dhalik li ajli waqaf wal fa'il dhamir mustatir fihi jawazan takdiruhu huwa ya'ud ila ma ilama wal jumlah fi mahalli nasb hal ism mausul hal ism yaku aw yaku ba'da Fajurra bil fathati ma la yansarif ma lam yudaf aw yaku ba'da al-radif. Fajurra di sini harif jurra fil amr atau fil mawb? Fil amr. Dari apa asalnya? Wazannya apa wazannya? Apa? Wazannya apa? Fa'ala yaf'ulu nasara yansuru. Aslinya apa? Ujurur. Ujurur. Kenapa bisa menjadi jurra? Hah? Harokat ra'nya dipindahkan kepada jim. Ya, karena jim sudah harokat, sudah memiliki harokat, maka tidak butuh lagi pada hamzah wasal. Kemudian setelah itu ada pertemuan dua sukun. Boleh dibaca jurra li takhfif, li takhfif. Boleh dibaca jurri li asli at-takhallus min minas sakinaini. Wala juga dibaca apa? Dhammah jurru li at-tanasub atau li litwa. Atau mungkin juga jurru di i'rab sebagai apa? Fi'lun mad. Maka fi'lun mad mughayyir shighah, maka hanya ya ada satu sisi saja, yaitu dengan di fathah ra'nya jurru. Ya. Wa jurra bil fathati ma la yansarif. Jarkanlah dengan fathah isim yang la yansarif. Ma lam yudhaf, selama isim la yansarif itu tidak diidhafahkan. Tadi ma-nya ma apa? Ma masdariyah barfiyah, takdirnya apa berarti? Muddata dawami adami idhafah gitu. Muddata dawami adami idhafatihi gitu kan. Atau muddata dawami adami idhafah, iya kan? Ya, kalau di takdir seperti itu. Kemudian belum selesai ya Rabbi. Waj'al li nahwi yaf'alan inna, sudah kita baca juga kan? Ya. Waj'al li nahwi yaf'alan inna rafa'an wa tad'ina wa tas'aluna. A'rib awalan di Rabbi dulu. Waj'al waw listi'naf. Ij'al fi'lun amr wa fa'ilu domin mustatir fihi wujuban takdiruhu anta. Linahwi jaru nama jurun muta'alik bij'al. Wanahwi mudof ifalani mudofun ilaih kusida lafzuhu. Wahuwa mudof. Walamatu jarrihi kasroh. Hikayah. Anuna mudafun ilaih. Anuna mafulun bih lij'al. Mafulun bih awali lij'al. Ya. Rafan mafulun mafulun li ajli. Watan'ina waw atifah. Watan'ina matuf ala ifalani. Watas'aluna waw atifah. Tas'aluna matuf ala ifalani. Wahasba. Wajal li nahwi yaf'alani nuna raf'an. Ya, raf'an i'rabnya boleh di'rab sebagai mahful bih fanin dari ij'al. Ala taqdiri al-mudhaf. Taqdirnya ij'al an-nuna alamata raf'in. Li nahwi yaf'alani. Atau memungkinkan juga di'rab sebagai mahful ajli sebagaimana yang disebutkan oleh yang lain. Ya. Berarti yang menduduki posisi mahful bih yang kedua linahwiyah, asy ij'al annuna linahwiyah falani, jadikanlah nun ya sebagai tanda Bentuknya semisal apa? Yaf'alani rafan li ajli arrafa. Iya. Kemudian wa hadzuha lil jazmi wan nasbi simah kalam takuni li tarumi mudlamah. Ah, sini aja wa hadzuha lil jazmi wan nasbi simah. Mubtada marfu wa huwa mudaf alha mudaf ilayh lil jazmi jarun wa majrurun muta'alliq bi simah al-ati wa al-ataf an-nasab ma'tuf ala maqablah simah khabar mubtada marfu Dhamma Zahira Maksud kena? Di ajal waqaf. Kalam takuni di tarumi Allah selanya. Harful jar wal majrur mahdhuf wal jar majrur mahdhuf muta'alliq mahdhufin khabar mubtada mahdhuf taqdiruhu wa dhalika ka'in ka qaulik lam harfun nafi wal jazm wa qalbin takuni fil mudhari majzum bilam wa alamatu jazmihi hasnun li annahu min amsalatil khamsah takun mutasarrifah min kana an-nakis tarfa al ism wa tansibul khabar alya ismu Tumir Mabni ala sukun Fi mahali Rafin ism Lam ta'lil Lam juhud Fi lun mudhari mansubun Bi an mudmar Hujuban Ba'da lam juhud Wa alamatu nasbi hasunun Liannahu amsalatul khamsah Min amsalatul khamsah Alya fa'il Domir Mutasil Membeni alas sukun Fi mahali rof'in fa'il Madlamah maf'ulun bih li tarumi. Kemudian ajar wa majrur li tarumi kan disebutkan dengan majrur lam dengan kan atau masdarun sabiq dari an mudmarah dengan senahnya. Jadi bagaimana ajar wa majrur? Aljar wal majrur muta'alliq bi mahdhufin khabar takuni. Khabar takun. Ini ya latih biasakan sampai irob seperti bisa. Mahfuzha lil jazmi wan nasbi simah kalam takuni li tarumi madlamah. Jelas irobnya. Nah, sekarang merojaannya. Merojaah dars yang kemarin. Sedikit saja ya. Di sini pembahasannya i'rab amalan sharif. Masuknya penggantian apa dari apa? Baik. Masuk pembahasan penggantian apa dari apa? niyabatul haraka anil harakah. Yaitu pada apa? Asma la tansarif, isim-isim yang ghair munsharif. Harakat menghentikan harakat yang lain. Ya. Disebutkan di sini, jarkanlah dengan fathah ma la yansarif. Isim-isim yang la yansarif. Apa itu isim yang la yansarif? Hah? Makana fihi? Hah? Illatan min ilal tisa' au wahid au illatun wahidah taqumu maqama illataini. Isim la yansarif adalah isim yang padanya ada dua illah, yang sembilan atau satu illah saja yang ia apa? Menduduki posisi dua illah, menduduki posisi dua illah. Kemudian Ja'far syaratnya agar dia dalam keadaan ghair munsharif apa? Agar tetap dia dalam kondisi ghair munsharif syaratnya apa? Gampang ini. Apakah terus-menerus dia ghair munsharif? Ahmad terus-menerus ghair munsharif? Masajid terus-menerus ghair munsharif? Mungkin enggak berubah jadi munsharif? Yang ghair munsharif? Mungkin kapan? Ketika diidhofakan atau datang setelah al secara langsung, setelah al langsung. Alnya ini maksud al apa? Al mu'arifah ataupun al mausul ataupun al ya az-za'idah. Itu mudah kok. Sebenarnya murojaahnya harusnya sebelumnya juga ya. Kata ula itu belum dimurojaah ya? Belum ya. Nah, siapa yang bisa menjelaskan i'rabnya sudah ya, i'rabnya kata ula itu ya? Belum juga. Belum juga ya. Berarti balda arif kata ula itu walladzi isman qad ju'il ka adri'atin fihi dha aydan qubil. Ta'liqun bimahdan khabar muqaddam. Ulatu. Hasan. Walladhi isman qad ju'il. Harfu athin alladhi fi mahalli mubtada isman muqaddam. Maful bih tani muqaddam boleh. Ya. Qad ju'il. Ya, mabni al-fathi. Wa ini fa'il dhammi satri fihi. Taqdiruhu wa taqdiruhu ya'ud ila alladhi wa huwa maful bih awal, maful bih yang pertamanya. Ka dhri'atin fihi dha'ibun qubil. Bimahdhuf taqdiruhu wa dhalika ya ya in ka dhri'at fihi dha'ibun qubil fihi muta'alliqun al-ati ya dha mabniun fi mahalli mubtada'in tsani ayban maful mutlaq qubil masukina ya ajil waqaf ya'ud ila ya'ud ila za ya wal jumlah min al mubtada'i tsani wa khabarihi fi mahalli ya fi mahalli rafin khabar lil mubtada' al awal yaitu apa? Alladhi ahsan. Apa maknanya kata ulatu walladhi isman qad ju'il ka adri'atin fihi dha'ibun qubil? Ya. Dan juga apa yang telah dijadikan sebagai nama? Sebagai nama? Ya. Maka yang seperti itu diberlakukan seperti di mana-mana. Ya. Za di sini kembali ke mana? Maknanya za. za ayuban gubil. Ini zal i'rab. I'rab ini gitu ya. I'rab ini. Ya ini i'rab ini i'rabnya apa? Makna zisalim. Ya, ayuban gubil juga terima pada apa? Hah? Pada apa? Bukan, pada apa yang dia sudah dijadikan sebagai nama. Jadi dan i'rab i'rab ini i'rabnya mana sih salim? Ini pun i'rab ini diterima, diterapkan. Ya pada apa yang sudah menjadi apa? Nama. Itu paham ya? Ya, azri'at, azri'at. Antum? Azri'at ada berapa mazhab? Kemadhaban fi azri'at. Ada berapa mazhab azri'at? 4, 5 berapa? Salah satu mazhab, ada 3 mazhab pada azri'at. Al-mazhab al-awwal an yu'rab, ya an yu'rab, ya an yu'rab apa? I'raba jam'in wa nadhir salim. I'rab seperti i'rabnya jama' munadzir salim persis. Ay an yurfa bil dhammah wa yunsab wa yujar bil kasra ma'a tanwin. Ya. Al-madzhab tsani yang kedua. An yurfa ini mithlu al-awwal illa annahu la yunawwan, tidak ditanwan. Ya. Kemudian yang ketiga tsalits an yu'rab i'raba la yansarif. I'raba ma la yansarif. Hai itu. Alasannya apa sekarang, Mar? Kenapa dia menurut mazhab yang pertama di Arabnya persis seperti Arabnya Muannatsi Salim dengan tanwin semua? Karena memandang apa? Memandang keadaan dia sebelum dijadikan sebagai nama Muannatsi Salim. Yang kedua, kenapa dia Qurun Sharif gitu loh? Nah, kenapa tanwin yang dibuang gitu ya? Karena tanwin yang ada pada azri'atin adalah tanwin apa? Muqabalah. Bukan tanwin tamkin. Yang dibuang, itu tanwin yang dibuang pada yang lain syarif itu tanwin apa? Tamkin, bukan muqabalah. Kemudian yang kedua, mazhab yang kedua di i'rab seperti sebelumnya tapi tanpa tanwin. Kenapa? Alasannya memandang apa? Ya, kalau memandang dia aslinya jama' munadzir salim, maka dia di i'rab persis seperti munadzir salim dalam hal harokatnya. Ketika rafa dengan dhammah, jar dan nasab dengan kasrah. Kemudian kenapa tidak di kasrah? Kenapa tidak di tanwin? Karena memandang dia sudah berubah menjadi alam. Ya, tariqatul jama'. Ya, kemudian yang ketiga, ikhwan, alasannya kenapa di i'rab seperti i'rabnya lain sharif, malain sharif? Ya, karena memandang keadaannya sekarang saja, di mana dia sudah menjadi nama muannas, terkumpul padanya dua illah, ya kan? Alamiah dan apa? Ta'nis. Ya, santai. Kemudian kita masuk sekarang ya. Kemarin sudah kita baca i'rabnya, tinggal apa? Penjelasannya ya. Atau sebelum dilanjut, ada yang mau ditanyakan? Kalau rafa dijadikan sebagai maful ajli. Ya tadi dua. Jadi maful bi yang keduanya linahfi gitu. Ij'alin nun linahfi yaf'alani. Ya. Jadikanlah nun ya sebagai tanda untuk semisal gitu. Kan ra'aituhum li sajidin. Ra'aitu butuh berapa maful? Dua kan? Ra'aituhum li sajidin. Ini berapa? Ra'aituhum sajid. Kalau ini jelas ya dua ya kelihatannya. Apa ya? Yang ada maful bi yang keduanya enggak mesti isim gitu. Kadang bentuknya jar majrur. Tapi yang tadi yang lebih bagus, wallahualam, kalau kita jadikan rafa'nya tadi sebagai maful bi yang kedua dengan menakdirkan mudhaf itu lebih enak ya. Lebih enak maknanya itu. Ya, ij'al an-nuna 'alamata ar-raf'i linahwi. Ini lebih enak tuh. Ya, lebih enak ya. Ini kalau ini memungkinkan kita pilih yang lebih pas gitu maknanya. Ya. Ya dia hanya muta'alliq saja nanti jar majrurnya dengan ij'al. Ij'al. Tapi kalau tadi rafa'an dijadikan maf'ul ajlih, ya, maka maf'ul bih yang keduanya mana gitu ijalnya. Ijal mungkin butuh satu maf'ul, tapi ketika mana yang khalaqa menciptakan. Ya. Hah? Oh, sorry. Wallahualam, coba belum baca itu. Ya mungkin di situ, tapi di sini hanya muta'alliq saja ya. Catatan kakinya. Ya. Terus maf'ul bih yang kedua mana gitu kan. Sehingga tadi kalau kita i'rab raf'an maf'ul bih. Ya, tsani lebih enak. Itu yang kebanyakan ya saya baca. Seperti Al-Azhari demikian, Al-Hubari juga demikian. Ya. Baik, kita baca syarahnya. Lamma faragha min al-kalami 'ala ma yu'rabu min al-asma'i bin niyabah, syara'a fi dzikri ma yu'rabu min al-af'ali bin niyabah. Ketika musannif, al-musannif telah selesai membahas tentang kalimat yang di'irab ataupun isim-isim yang di'irab dengan niyabah, maka beliau masuk ya memulai penyebutan ma yu'rabu min al-af'ali bin niyabah. Penyebutan fiil-fiil yang di-i'rab dengan niyabah. Sebelumnya beliau menjelaskan tentang apa? I'rabnya isim-isim dengan niyabah. Setelah selesai. Nah, pembahasan berikutnya adalah pembahasan tentang i'rabnya fiil-fiil dengan niyabah. Fadzalika al-amtsilatul khamsah. Ya, fiil-fiil tersebut yang dimaksud adalah al-amtsilah al-khamsah. Fa asyara biqaulihi yaf'alani, maka beliau mengisyaratkan dengan ucapannya yaf'alani ila kulli fi'lin ishtamala ala alif itnain. Yani maksud dengan yaf'alani ini sekedar tamsil ya. Ya. Maksudnya yaf'alani adalah setiap fi'il yang mengandungi alif itnain, yang mencakupi alif itnain. Sawa'un kana fi awalihi al-ya, sama saja apakah di awalnya ya, jafar al-ya'u apal ya'far. Hah? Baca al-ya'u apa ya'a? Sawa'un kana fi awalihi al-ya'u atau ya'a? Eh? Al-ya'u sebagai apa? Isimnya? Isimnya khabar kana mansub. Isim kana yang diakhirkan. Ya, mana khabarnya itu fi awalihi didahulukan. Jangan bingung ya. Ya. Sawa'un kana fi awalihi al-ya'u, sama saja apakah di awalnya ya'a? Contoh ya beribani ya awalnya. Ini amtsalah khamsah. Awit ta ataupun ta. Tabribani. Wa asyara biqawli. Kemudian beliau mengisyaratkan dengan ucapannya. Wa tad'ina. Ila kulli fi'lin. Kepada setiap fi'il yang ittasala bihi bersambung dengannya. Ya'ul mukhatabah. Ya mukhatabah. Jadi tad'ina mengisyaratkan kepada setiap fi'il yang bergandengan dengan. Ya mukhatabah. Contoh anti. Tabribina. Ya anti. Tabribina. Wa asyara biqaulihi wa tas'aluna ila kulli fi'lin ittasala bihi wawul jam'i. Kemudian beliau mengisyaratkan, jadi dengan contoh ini beliau mengisyaratkan kepada babitnya ya. Tas'aluna ini mengisyaratkan kepada setiap fi'il yang bergandengan akhirnya dengan wawul jama'ah. Contoh antum tadribuna. Sawa'un kana fi awali ta'u kama musil, sama saja apakah awalnya tak seperti yang dicontohkan dalam bait, ya kan? Apa katanya? Dalam bait. Rafan. Watad'ina. Watas. Ya. Watas aluna ya. Watas aluna dengan tak. Atau ya. Contoh az-zaiduna yadribuna. Az-zaiduna yadribuna. Ya. Az-zaiduna yadribuna. Ini jelas insyaallah ya. Ini enggak ada isyal. Ya. Kemudian fa hadhihi al-amthilatul khamsatu wa hiya yaf'alani wa taf'alani wa yaf'aluna wa taf'aluna wa taf'alina turfa'u bi thubutin nun. Contoh-contoh yang lima ini yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna dan taf'alina dirafa'kan semuanya dengan thubuti an-nun. Menetapkan nun watun sob watun jizamu bihadziah, dinasobkan dan dijazamkan dengan membuangnya. ya, dengan membuangnya. Yang asal pada pembuangan jazm atau pada nasab jazm. Adapun nasab dilhakkan kepada apa? Yang majzum. Itu yang dipilih oleh jumhur. Ya. Nah, silakan antum bikin dari fil-fil yang lain. Kalau tanamu berarti apa? Yanamani, tanamani, yanamuna, tanamuna, tanamina. Ya. Dari yarda apa? Yarbayani, tarbayani, yarbauna, tarbauna, tarbaina. Silakan sebanyak-banyaknya. Ini sekedar contoh saja. Ya. Bukan pembatasan seperti pada asmaul khamsah, ya, bukan. Fanabatin nunu fihi 'anil harakati allati hiya dhammah. Maka nun ya padanya menggantikan dari harokat, yaitu menggantikan dari dhammah. Nahu az-zaidani yaf'alani. Ya. Zaidun yaf'alu, az-zaidani yaf'alani. Diganti apa? Dhammahnya dengan nun. Fayaf'alani fi'lun mudhari'in marfu', maka yaf'alani fi'lun mudhari' marfu' wa 'alamatu raf'ihi thubutun nun. Tanda rafa'nya thubutun nun. Wa tunsabu wa tujzamu bihadziha, dan dinasabkan serta dijazmkan alam silah khamsah dengan membuangnya. Membuang apa? Nun az-zaidani lan yaquma wa lam yakhruja. Ya, fa'alamatu nasbi, tanda nasabnya dan juga tanda jazmnya suqutu an-nun, gugurnya nun. Min yakuma wa yakhruja, para contoh yakuma dan yakhruja. Wa minhu qawlu ta'ala, di antara contohnya ucapan Allah SWT, fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar. Mana di sini? Fa in lam taf'alu, ini contoh yang majzum. Wa lan taf'alu, contoh yang mansub, kumpul semua. Ya, di sini wa lan taf'alu i'tiradiyah, sisipan. Fa in lam taf'alu fattaqullah, jawabannya kan? Fa in lam taf'alu, kalau kalian ya, fa in lam taf'alu, kalau kalian tidak mampu memperbuatnya, ini sisipan, wala taf'alu, dan kalian tidak akan mampu memperbuatnya. Fattaqu an-nar, makanya jawabannya. Maka takutlah kalian kepada an-nar. Ah, sekarang ada iskal, mungkin antum bisa menjawabnya. Ah, antum bisa menjawabnya. Karena sudah telah belajar qatrun nada. Ya. Bagaimana dengan illa ayyafuna? Ini kemasukan an. Kok ada nunnya? Illa ayyafuna au ya'fu allazi bi yadihi 'uqdatun nikah. Tadi katanya alantilah al-khamsa itu dinasabkan bihadzin nun. Ini bagaimana adaannya? An itu harfu apaan? Nasbin. Illa ayya'funa. Siapa yang bisa menjawabnya? Apa? Ya, nunnya di situ nun niswah. Wazannya wazan apa? Yaf'alna. Wawu yang ada di situ bukan wawu jama'ah. Tapi apa? Lamul kalimah. Ya, lamul apa? Kalimah. Seperti ya tarabbasna, wazannya yaf'ulna. Illa ayya'funa, wazannya apa? Yaf'ulna. Ya, jadi i'rabnya bagaimana tuh? An harfu nasfin, wasifalin, wa masarin. Ya'funa, fi'lun mubari'un, mabni'un, ala sukun, litisalihi, binun niswah. Terus, ya, apa bedanya dengan ar-rijalu ya'funa? Ar-rijalu ya'funa, bedanya apa? Illa ya'funa dengan ar-rijalu ya'funa. Kalau ya'funa maksudnya apa? Ar-rijalu ya'funa maksudnya alamsilah al-khamsah. Iya, alamsilah al-khamsah. Nunnya di situ apa? Alamatu ar-rafa'. Iya. Maka kalau dia dijazm, dinasabkan, jadi apa? Nunnya wa anta'fu aqrabu littaqwa. Ayo, anta'fu aqrabu littaqwa. Ya, anta'fu. Wazannya apa itu? Wazannya apa? Wa anta'fu. Ya, taf'u. Ya, wazannya taf'u. Apa yang dibuang? Lamul kalimah yang dibuang. Ya. Jadi wawu yang ada di situ, wawu jamaah. Anta'fu. Lamul fi'ilnya dibuang. Sehingga wazannya taf'u. Ya, ta'fu, taf'u wazannya. Ya, taf'u. Afa, ya'fu, ya kan? Afa, ya'fu. Ya. ta'fu. Ini apa lambul kelimanya, ya kan? Wawunya. Wajah taf'u, ya. Sudah lewat ini ya. Aslinya ta'fu, ya, ta'fu. Di kotor nada sudah lewat kan ya ini ya. Bahasanya, antum bisa meroja kembali itu. Ya, bedanya. Ya. Baca taf'u, baca taf'aluna, baca taf'aluna. Taf'u, di bawah lamul kalimahnya kan. Fa'ala yaf'ulu taf'u. Berarti apa yang hilang? Lamnya kan, lamul kalimahnya. Ya. Baca taf'u, kalau tadi yang illa ya'funa, wazannya yaf'ulna. Ya, yaf'ulna. Perhatikan itu. Ya, kalau wan ta'fu aqrab li taqwa, wazannya taf'u, lamnya dibuang. Ya. Ada pun yang ada di situ, oh jamaah. Kemudian juga bagaimana dengan semisal contoh ucapan penyair abitu asri wa tabiti tadluki wajhaki bil anbari wal miski zaki. Di sini abitu asri wa tabiti ada nunnya. Dalam kondisi sebelumnya tidak ada apa? Nasib, tidak ada jazim. Ya. Abitu asri wa tabiti tadluki wajhaki bil anbari wal miski zaki. Ya. Yang seperti ini kadang terjadi, yaitu pembuangan nun dalam keadaan tidak didahului sebelumnya oleh an-nasib wal jazim. Jadi waqad tuhdhafu an-nun fi adamin nasib ama adamin nasib wal jazim. Waqad tuhdhafu an-nun ma adamin nasib wal jazim. Kadang dibuang nun padahal tidak ada penasab dan penjazim. Hukumnya kalau tidak ada penasab dan penjazim bagaimana? Nunnya ditetapkan. Tapi kadang dibuang gitu. Contoh ucapan penyair tadi abitu asri wa tabiti tadluki wajhaki bil anbari wal miski zaki. Abitu di malam hari aku berjalan, wa tabiti dan kau wahai seorang wanita bermalam hari tadluki dalam keadaan menggosok-gosok wajahmu bil anbar minyak anbar wal miski zaki dan misik yang zaki sangat bersih itu. Suci. Ini apa jawabannya? Ya kadang. Ya. Dikatakan oleh Al-Faqih ketika beliau menjelaskan tentang Al-Qatr ketika mensyarah Qatr Nada. Wa amma hadzuha ay an-nun, adapun membuangan nun ya li ghairi dzalika fasyadz, pada selain itu syadz nasran wa nazman. Ya. Kata Faqih qauluhu fasyadz maksudnya syadz adalah fala yaqasu alaihi fil ikhtiyar, tidak bisa digiaskan. Jadi pembuangan apa? Nun pada al-anzil al-khamsah yang tidak didahului oleh penasab dan penjazm, kata Al-Faqih apa? Syadz. Maksudnya syadz apa? La yaqasu alaihi, tidak digiaskan. Fil ikhtiyar, dalam keadaan bisa memilih. Tapi kalau darurah bisa. Sifatnya samai, kalau darurah bisa. Jadi nafran wa nazman, syadz baik dalam nafar, prosa, kalam bebas ataupun nazm, dalam nazm-nazm, dalam ucapan Allah juga ada. Qauluhu nafran ka qauli ta'ala, ya nafar contohnya ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam satu qiraah. Sahirani tadhahara, sahirani tadhahara. Ya. Mungkin di sana ada pendapat yang lain yang membolehkan. Sahirani tadhahara. Aslinya antuma sahirani tatadhahara gitu. Sahirani tadhahara maksudnya ay antuma, ini khitabnya kepada siapa? Nabi Musa dan Nabi Harun. Diucapkan oleh siapa ini? Ya, malau Firaun. Para pembesar Firaun, antuma sahirani tatadhahara gitu. Dan tafsirnya kali dibuang kan? تنزل الملائكة والروح فيها. Ini tatanazzal untuk takhfif dibuang. Dan dalam hadis yang sahih juga disebutkan la tadkhulul jannata hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabu. Mana di sini syahidnya? Nih, la tadkhulu al-jannah. La tadkhulu al-jannah. Dibuang nunnya. Padahal sebelumnya ada enggak penasob? Tidak ada. Penjazam? Tidak ada. Lamnya bukan lam nahiyah. Masa janganlah kalian masuk surga? Kalau lamnya nahiyah? Iya. La tadkhulu al-jannah. Lamnya apa? Nafiyah. Ya. La tadkhulu al-jannah. Dibuang nunnya. Ya. Kemudian juga wala tu'minu. Ya, wala tu'minu. Kalian tidak akan beriman. Ya, hatta tahabu. Tapi memungkinkan juga bahwasanya la di situ la yang dia tidak beramal lah apa? Di sini la nahiyah dibawa kepada temannya la nahiyah. Karena seperti itu terjadi dalam bahasa Arab itu. Seperti an nasibah, kadang tidak beramal. Kenapa? Karena dibawa kepada temannya, emak. Ya. Wa ba'dhum ahmala an hamlan 'ala ma ukhtiha haitsu sahaqat 'amala. Dalam kondisi tertentu kadang an enggak beramal. Kenapa? Diihmal karena dia dibawa kepada temannya, emak, sama-sama masdariyah kan? An dengan emak. Karena seperti itu terjadi. Ya. Al-Muhim ada, ya jarang tapi, ya. Dan mungkin di sana ada alasan yang lain. Kemudian bagaimana kalau al-amtsilah al-khamsa itu bergandengan dengan nun wiqayah? Apabila al-amtsilah al-khamsa bergandengan dengan nun wiqayah, maka boleh dengan tiga sisi. Pertama, jaza hadzuha takhfifan. Boleh dihadaf. Ya. Nun ini boleh dihadaf. Wa idghamuha atau dilebur. Nun ini apa? Nun tadi tanda rafa' pada lantilal khamsah boleh dilebur dengan nun wiqayah. Boleh juga difak, dipecah. Tidak dilebur. Nah, ini sebagaimana quri wa quri abi salasah dibaca dengan tiga lughah, tiga sisi ini ayat ta'muruni. Dibaca dengan ta'muruni. Ya, ta'muruni. Ini diudghom. Nun qaya kepada nun apa? Nun apa tadi? Rafa kepada nun qaya. Juga dibaca dengan apa? Hadaf. Dibuang. Ya, nun apa? Rafanya tadi. Ta'muruni. Juga dibaca dengan fak. Ta'murunani. Ya, boleh. Jadi kalau nun, rafa ini bergandengan dengan nun wiqayah, boleh dengan satu dari tiga sisi itu. Boleh. Ya, dilebur. Atau dibuang. Atau apa? Difak, dipecah. Ta'murunani jadinya. Ya, sama di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang kurang jelas? Ya, saya bacakan saja ya. Nukilan dari satu kitab yang di situ menukil ucapan Al-Faqih. Qala Al-Faqih 'ala al-qatr wa amma hadfuha ay an-nun wa amma hadfuha ay an-nun li ghairi dhalika ashadun nasran wa nazman. Asyadun nasran wa nazman. Kemudian di situ ada penjelasan qauluhu fasyad di komentar berarti ucapan faqihnya ya oleh yang lain. Qauluhu fasyad fala yuqasu alaihi fil ikhtiyar. Ucapan al-faqih fasyad maksudnya fala yuqasu alaihi fil ikhtiyar. Tidak bisa dikiaskan ketika dalam keadaan bisa memilih. Kemudian qauluhu nasran dengan ucapan al-faqih nasran syad dan nasr kaqali ta'ala seperti ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala maksudnya tidak dikiaskan fi qira'ah pada qira'ah sahirani tadhahara ya qalu dalam satu qira'ah baca sahirani tadhahara yang kita hafal bagaimana sihrani ya iya kan sihrani tadhahara iya yang kita hafal sihrani tadhahara iya sihrani bisa sahirani sihrani kan. Ini dalam kira yang lain, sahirani tazahara. Itu juga lugha yang fasih sebenarnya. Ay antuma sahirani tatazaharani. Berarti saya khabar sahirani mubtada mahdhuf. Ay antuma sahirani tatazaharani. Kemudian fi sahih la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Fahudhifat min tadkhulu wa la tu'minu. Fahudhifat min la tadkhulu wa la tu'minu. Ya kadang demikian. Tapi kalau dibawa kepada lugha yang masyhur juga bisa ya. Tadhaharanya filun ma'ab. Iya kan? Bisa. Ya kalau seperti ini kan enggak syad lagi. Yang lain? Baik. Oh ya. Baiknya. Abitu asri wa tabiti tadluki wajhaki. Bil'anbari wal miski zaki. Jadi potongan baca yang pertamanya. Abitu asri wa tabiti tadluki. Potongan baca yang keduanya. Wajhaki bil'anbari wal miski zaki. Ya. Ada yang ketinggalan yang lain? Ah ya. Jadi alhamdulillah al-khamsah. Ya. Yang marfu. Kalau bersambung dengan nun miqayyah boleh dengan tiga sisi. Yang pertama dibuang nunnya untuk takhfif. Yang kedua dilebur dengan nun miqayyah. Yang ketiga difak. Ya, contohnya ayat ta'muruni. Apa ayat sebelumnya? Qul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Ya. Kalau dibaca tak di dalam kira ada satu kira yang membaca ta'muruni idgham. Satu kira yang membaca ta'muruni di takhfif dengan dibuang nun. Salah satunya. Yang kedua di fakta murunani. Ya. Dalam ayat Al-Quran ada enggak? Selain ayat ini. Yang tak muruni. Yang tak muruni saja. Ya, enggak ada ya. Yang tak murunani ada enggak? Misalnya semisal itu. Ada enggak yang wazan seperti itu? Ya, baik kita masuk ke pembahasan berikutnya. I'rabu ma i'tala minal asma. I'rabnya yang mu'tal dari isim-isim. Atau i'rabnya isim-isim yang mu'tal. Ya. I'rabnya isim-isim yang mu'tal. Qala an-nazim rahimahullah. Wasammi mu'talan minal asma'i ma kal mustafa wal murtaqi makarima. Fal awwalul i'rabu fihi quddira jami'uhu wa huwa alladhi qunqusira. والثاني منقص ونصبه ظهر ورفعه ين وكذا أيضا يجر وسمي معتلا سمى يسمي سمي وهو للاستئناف حرف عطف سمي في لغة في لغة أمر مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة سمى يسمي دنديا سمي أبا ينسب مفعولين بطوبة مفعولين wa inni sammaituha maryama mu'tallan ini maful bih sanin muqaddam didahulukan maful bih apa sanin muqaddam kemudian minal asma jarun wa majrur muta'alliq bi mahdhuf muta'alliq bi mahdhuf hal min ma hal dari ma yang datang ma apa isim mausul mabni ala sukun fi mahalli nasbin maful bih awal. Jadi aslinya sammi ma minal asma'i mu'tallan. Gitulah. Minal asma' ini menafsirkan ma. Ya. Namailah apa saja dari isim-isim. Ya. Dengan nama mu'tal gitu. Dengan apa? Nama mu'tal. Ya. Paham ini? Ya. Kal Mustafa rijal jarun wa majrur muta'alliq bi mahdhuf. Sebagai apa? Silah bagi apa? Ma. Ah, takdirnya apa? Mustaqirun atau istaqarra? Hah? Mesti fi'il. Harus istaqarra. Tidak boleh isim. Beda kalau jumlah kalau jar majrur yang dia jatuh sebagai sifat atau sebagai khobar, ya boleh dua-duanya. Tapi kalau dia jatuh sebagai silah, karena silah itu jumlah bentuknya, maka antum takdirkan fi'il harus. Paham ya? Ya, jar wa majrur mutali bi mahdhuf takdir istaqarra. Ya, silah mausul. Ya. Kemudian al-Mustafa tanda jarinya apa? Al-kasrah al-muqaddarah ala akhirih mana min dhurriyah at-ta'adur. Wal-murtaqi ma'tuf ala maqablah. Ma'tuf ala al-majrur majrur mithlu alamatu jarhi al-kasrah ya al-muqaddarah ala akhirih sama. Mana min dhurriyah apa? Al-siqal. Ya, ini ismun mangkus. Makarima. Sebagai apa makarima? Boleh di Arab dia sebagai apa? Maful bi dari al-murtaqi. Ditakdirkan ya di sana murtaqi durja makarima. Menaiki tangga-tangga kemuliaan. Sebagai menakdirkan demikian. Yang menakdirkan durj wal murtaqi makarima ini menaiki durj makarima tangga-tangga kemuliaan. Juga bisa dia di'arab sebagai hal. Kalau dia di'arab sebagai maf'ul bi tadi dengan menakdirkan apa? Mudhaf ya. Takdirnya apa? Durja makarima. Juga dia bisa di'arab sebagai hal tapi dengan menakdirkan mudhaf pula. Takdirnya za makarima. Wal murtaqi za makarima. Ini sahib dan orang yang murtaqi naik dalam keadaan za makarima. Memiliki apa? Kemuliaan. Atau juga bisa dia di'arab sebagai tamyiz makarima. Tamyiz muhawwal dari fa'il. Tamyiz kan ada muhawwal ya. Dari maf'ul dari fa'il. Dari apa? Mubtada ya. Aslinya berarti kalau dia dijadikan sebagai tamyiz muhawwal anil fa'il. Aslinya adalah al-murtaqiyatu. Al-murtaqiyatu makarimuhu gitu. Al-murtaqiyatu makarimuhu. Ya, namailah isim-isim ya dengan nama mu'tal atau namailah isim-isim seperti Mustafa itu kan karena belum selesai ya. Aslinya kan sami ma ya kal Mustafa wal murtaqi makarima minal asma mu'talan gitu. Namailah apa saja dari isim-isim yang seperti Al-Mustafa dan Al-Murtaqi. Dengan apa? Nama Mu'tal. Dengan apa? Nama Mu'tal. Ya. Kemudian. Fal-awwalul i'rabu fihi quddira. Yang pertama. Mana yang pertama? Ya. Al-Mustafa. I'rabnya ditakdirkan padanya. Al-awwalu mubtada. Al-awwal. Ya. Al-i'rabu mubtada'un thanin. Ya, fihi quddira. Fihi jarun wa majrur muta'alliq bi quddira. Jami'uhu yajuzu an yu'rab bi thalathati awjuh. Jami'uhu ini bisa di'rab dengan tiga sisi. Jami'uhu. Ya. Bisa dia jami'uhu di'rab sebagai apa? Sebagai naibul fa'il dari quddira. فالأول الإعراب فيه قدر جميعه gitu. Ya. Antum juga bisa itu di situ lihat ada catatan kaki di situ juga dijelaskan nomor 2 itu. Ya. Dikatakan di situ jami'uhu jami' taukid pertama dia bisa dia harus bagi taukid dari naibul fa'il yang ada pada qaddara, iya kan? فالأول الإعراب فيه قدر ini huwa. Huwa kembali kemana? Qaddira. I'rab, ya kan? Yang pertama, i'rab padanya ditakdirkan. Berarti pada qaddira huwa kembali kepada i'rab. Ah, ditaukid dengan jami'uhu. Taukid bagi apa? Dhamir mustatir yang ada pada qaddira. Ya. Juga boleh di'rab dia sebagai naibul fa'il dari qaddira. Ya. Fal-awwalul i'rabu fi qaddira jami'uhu. Naibul fa'il. Juga boleh pula dia di'rab jami'uhu sebagai taukid dari al-i'rab. Aslinya al-i'rabu jami'uhu. Boleh juga. Iya. Dia dijadikan taukid bagi i'rab. meskipun dipisahkan oleh pemisah, iya kan? Ada enggak pemisahnya? Kok taukid kok dipisahkan dulu ya dari muakkad oleh pemisah? Mana pemisahnya? Fi qudira. Boleh. Kenapa? Karena pemisahnya adalah ma'mulnya i'rab. Ma'mulnya muakkad yang ditaukidi. Di sini mana taukidnya tadi? Jami'uhu, ya kan? Muakkad mana? Al-i'rab. Kok boleh di situ dipisahkan antara muakkadnya i'rab dengan taukidnya jami'uhu? Boleh. Kenapa? Karena yang memisahkannya fi qudira itu adalah ma'mulnya i'rab. Iya kan? Dia adalah khobar. Khobar kan ma'mulnya mubtada. Tuh enggak? Paham enggak ini? Ini bukan ajnabi. Ini persis dengan misal ayat ala haddi hadza ala haddi wala yahzanna wa yarudaina bima ataitahunna kulluhunna dalam surat al-Ahzab itu. Zalika adna an taqarra a'yunuhunna wala yahzanna wa yarudaina bima ataitahunna kulluhunna. Di situ kulluhunna tahu ke apa? Wala yahzanna wa yarudaina bima ataitahunna kulluhun. Nun kan? Ada wala yahzanna itu kan? Wala yahzanna kan? Nun iswa itu. Dipisahkan oleh pemisah. Bima ataitahunna. Ini kan taukid bagi yarbaina. Nun pada yarbaina ya kan? Ya. Ditaukidi dia dengan kulluhun. Tapi ada pemisah kan antara yarbaina nun. Yang ditaukidi ini dengan muakidnya kulluhun dengan apa? Pemisah. Apa pemisahnya di situ? Bima ataitahunna. Tapi tidak mengapa. Kenapa? Karena pemisahnya bima ataitahunna ini makmulnya yarbaina. Ya kan? Yarbaina bima ridha dengan apa yang kau berikan kepada mereka. Jadi kalau pemisahnya itu amilnya muakkad, ya boleh. Setelah itu didatangkan taukid. Ini ala haddi wala yahzanna wa yarbaina bima ataitahunna kulluhun. Sehingga antum boleh ya Rabb jami'u sebagai taukid dari apa? Ya Rabb. Itu sisi yang tiga sisi dari ya Rabb apa? Jami'uhu. Yang pertama dia sebagai taukid dari naibul fa'il yang ada pada quddira. Ya. Berarti apa? Alifnya di situ lil. Ya lil mutlaq. Ya. Kemudian yang kedua jami'uhu dia harus sebagai apa? Ya, sebagai naibul fa'il dari quddira sama dengan lil mutlaq juga ya. Ya. Kemudian yang ketiga jami'uhu dia harus sebagai taukid dari al i'rab. Ah enggak, di tiga sisi. Ya, jadi kadang satu apa? Kalimat itu memungkinkan beberapa sisi i'rab. Wa huwa alladhi qad qusira, dan dialah yang telah dinamai dengan qusira isim maksur. Fal awwalul i'rab, yang pertama kembali ke mana? Al Mustafa, ya. Al Mustafa dan yang semisalnya dari Al Mustafa dan yang semisal Al Mustafa, yaitu setiap apa? Isim yang akhirnya alif apa? Lazimah. I'rab padanya seluruhnya ditakdirkan. Seluruh i'rab apa? Dhammah. Apa lagi? Fathah. Apa lagi? Kasrah. Itu maksudnya. Yang pertama in al-Mustafa i'rab seluruhnya dhammah, fathah, kasrah ditakdirkan padanya. Wa huwa alladhi qad qusira, dan dialah yang disebut dengan qad qusira, maksudnya masumnya maksura. Apa yang disebut dengan isim maksur? Itu maksudnya. Ya. Demikian adalah Al-Hubari. Yani yang dimaksudkan qad qusira ay summiya maqsura, yang disebut dengan isim maqsur. Jadi Al-Mustafa isim maqsur. Dan yang semisal Al-Mustafa, Isa, Musa. Ya. Kenapa disebut dengan isim maqsur? Dari Al-Qasr. Mana Al-Habas mungkin ada nanti sini. Kenapa? Li habsihi anil mad. Ini alasan yang pertama. Karena dia ditahan dari mad. Ini tahan dari mad al-Mustafa. Jadi kalau harokatnya panjang cuma dua itu qasar, maksudnya pendek maksudnya. Disebut dengan isim maksur ya li habsi anil mad, karena dia ditahan dari mad. Kalau mad itu yang panjang. Ya. Sahra itu. Ulama au an dhuhuril i'rab, atau alasannya dia disebut isim maksur karena ia ditahan dari munculnya i'rab. Ditahankan munculnya i'rab. Ya. Atau an dhuhuri al-i'rab. Di antara contohnya maqsuratun fil khiyam. Fi maqsuratun fil khiyam. Hurun. Betul ya, hurun maqsuratun fil khiyam. Ini mahbusatun an bu'latihinna, ditahan, dikhususkan untuk suaminya. Wasani mangkusun, yang kedua apa yang kedua? Yang hilang jejaknya, ha? Yang kedua maksudnya al-murtaqi. Di sini asani enggak ada ya-nya. Bagaimana ini? Darurat atau bagaimana? Hah? Dibaca dengan membuang ya dan mencukupkan dengan kasrah. Bagaimana ini? Darurat bukan? Wasani. Ya, sini kan wasani, ya. Betul enggak? Tapi kalau enggak ada alifnya kan sanin. Tapi kalau ada alifnya bagaimana? Ya, sini ada ya-nya. Bagaimana ini? Darurat atau bagaimana? Hah? Wa huwa lughah. Ini lughah, salah satu lughah. Bisa azani, bisa azani. Bukan darurah sebagaimana yang dipersangkakan oleh sebagiannya. Ya. Wasani gitu. Wasani mangkusun wa nasbuhu buhar. Yang kedua yakni al-murtaqi mangkusun. Adalah isim mangkus, disebut isim mangkus. Wa nasbuhu buhar, dan isim mangkus itu nasabnya tampak. Raitu qadiya. Ya, raitu qadiya. Wa raf'uhu yun wa kadza aidan yujar, dan rafa'nya isim mangkus diniatkan adanya, demikian pula ya, dijarkan dengan meniatkan. Ya. Nah, sekarang bedanya apa antara qadin dengan yadin? Kenapa pada semisal qadin ya ditakdirkan di situ apa? I'rabnya. Tapi pada yadin, yadin yadun, i'rabnya tidak ditakdirkan. Padahal sama-sama akhirnya dibuang. Betul enggak? Yadin sudah lewat kan, yadayun aslinya. Yadun yadin. Yadan. I'rabnya ini zahir atau muqaddarah? Hadhihi yadun. Ra'aitu yadan, maratu biyadin, saya melewati tangan. Tangan berarti tangan. Hah? Ini i'rabnya apa? Zahir ya? Sekarang qadin. Ada yang zahir di muqaddarah kan? Ja'a qadin, ra'aitu qadiyan, maratu biqadina. Kenapa dibedakan? Kalau yadin, yadun, damun, damin, daman, i'rabnya apa? Bahirah semua, tapi kalau qadin hanya semisalnya bahirah ketika mansub, tapi ketika rafa dan jar apa? Ditakdirkan. Apa bedanya? Padahal sama-sama akhirnya apa? Dibuang. Ya, sama-sama dibuang. Jawabannya kata Ibn Hamdun, al-arabu tahdhibu syai'an wa la turiduhu wa yasiru nasyan mansiya. Orang Arab itu mereka membuang sesuatu dari huruf wala turidu, kemudian tidak menghendakinya, dibuang, kemudian enggak kepengen lah dibuang. Wa yasiru nasyan mansiya, sehingga yang dibuang ini menjadi sesuatu yang dilupakan, seperti enggak ada gitu. Ya seperti contohnya yadun tadi, aslinya yadayun kan. Ya. Dan kadang mereka orang Arab tahdzifu syai'a, membuang sesuatu, wa turidu, tapi masih menginginkan sesuatu yang dibuang itu. Di antaranya qaldin. Dalilnya apa sih bahwasanya orang Arab itu pada contoh yadin yang semisalnya ada pembuangan dan sudah tidak diinginkan lagi yang dibuang itu, sudah yang dianggap tidak ada. Dalilnya pada musanaknya. Musanak kan mengembalikan apa? Aslinya. Tapi kalau yadin dimusanakan muncul lagi enggak? Aslinya. Ya enggak. Yadan, yadain ini menunjukkan bahasa mereka membuang kemudian sudah dilupakan. Sudah dianggap tidak ada. Tapi kalau qadin dibuang kan, tapi masih menghendaki enggak ini buang itu? Masih. Kalau Musa kan enggak ada apa? Qadian. Nah itu. Itu faedah dari Ibnu Hamdun. Ya, beliau sendiri menukil dari As-Sobban. Ya. Insya Allah ini jelas mana ya? I'rabnya juga jelas kan? As-Sani manqusun mudal khabar. Wa nasbuhu buhar mudal khabar juga. Raf'uhu mubtada yunwa khabar. Iya. Wa rafu'u junwa kadza aidan yujar. Iya. Kadza di situ apa? Jarun wa majrur. Mutalib yujar al-ati aidan maf'ul mutlaq. Yujar fil mudhari mabni lil majhul. Wa naibu al-fa'il fa min sadr fihi. Apa? Jawazan tadru huwa. Ya kembali kepada sebelumnya. Isim manqus itu. Ya. Enggak ada isyal kan ini i'rabnya? Wasani mangkusun. Ya, lihat wasani mangkusun dar khabar. Wa nasbuhu bahar dar khabar juga. Ya. Rafuhu yunwa. Kemudian rafa'nya diniatkan. Ya, rafa'nya diniatkan. Kadza aidan yujar. Seperti ada huruf apa yang dibuang berarti ya. Di atas pada rafuhu yunwa. Ini kan atas jumlah pada jumlah semua kan? Asani mangkusun. Wa nasbuhu bahar. Rafuhu yunwa. Rafa'nya diniatkan. Ya, kadza aidan yujar. Demikian pula ya diniatkan ketika dicarkan. Seperti ada huruf apa yang dibuang. Iya kan? Warafuhu yunwa. Wajar gitu. Kata ibon gitu kan. Aslinya kan seperti itu. Wajar kata. Demikian pula dicarkan. Ya, dicarkan dalam keadaan demikian pula gitu. Hal itu. Ya. Jadi kata itu hal atau sifat dari master. Jadi kalau dia dikira sebagai hal berarti hal dari apa? Naibul fa'ilnya dari wajar kan? Ya. Jadi ujar, ia dijarkan dalam keadaan gitu. Seperti itu ya diniatkan jarnya. Atau dia diiras sebagai sifat bagi masdar. Ya mahduf. Ini ujar jarron gitu. Ujar jarron misla gitu nanti ya. Kaza kan namanya tashbih kan. Bisa diiras dengan sisi kaza. Di sisi jar majid bihal. Atau. Ya, dia diiras sebagai apa? Sifat dari masdar. Ya, kafnya di situ bermakna misla. Bermakna isim berarti ya. Ya. Ini yujar jarron misla. Dijarkan dengan jar yang semisal yang sebelumnya tadi. Rafa ini diniatkan jarnya. Atau jumlahnya istinafiyah misalkan. Ya, istinafiyah tidak ada mahal dalam i'rab. Ya, ada yang masuk kan? Ya. Al-Mustafa. Maksudnya isim apa gitu? Oh, yang ini. Kal-Mustafa wal-Murtaqi makarimah ya. Kal-Mustafa itu jelas ya. Jarun wa majrur, muta'alliq mahdhuf, silah bagi ma. Silah bagi ma. Yang kita bahas tadi kaza aidan yujar ya. Kalau kalau Mustafa jelas itu jar majrur muta'alliq mahdhuf taqdiru istaqarra sebagai silah dari ma tidak ada mahal dalam i'rab. Tadi yang kita bahas kaza aidan yujar. Nah itu. Kaza aidan yujar di situ kaza bisa dia di'rab sebagai hal atau sifat dari masdar. Dari masdar fi'il yang disebutkan ya yujar jarran gitu. Ya didahulukan halnya dia didahulukan kondisi. Boleh didahulukan. Asli kan yujar atau wayujar. Wayujarru aydan kaza. Jadi kaza hal atau apa? Sifat bagi masdar yang mahdhuf. Ya yang diambil dari fi'ilnya itu. Karena kafnya di situ mana misla. Berarti isimnya kafnya. Ya. Mana yang misla. Apa? Iya istinafiyah. Atau kalau kita takdirkan mau ya berarti mahdhuf pada yang sebelumnya. Isnafiyah. Tidak ada mahal dalam i'rab. Hai kita baca penjelasannya. Syara'a fi dzikri i'rabil mu'tal min al-asma'i wal af'al. Beliau mulai menyebutkan i'rabnya isim yang mu'tal. Beliau mulai menyebutkan i'rabnya yang mu'tal dari isim-isim dan fi'il-fi'il. Fa dzakara anna ma kana mithlu anna ma kana mithla mithla ya. Sebagai apa? Hah? Khabar kana isimnya huwa kembali kepada ma. Maka beliau menyebutkan anna ma kana misla. Maksudnya apa saja yang iya. Semisal gitu. Al-Mustafa. Wal-Murtaqi. Maka ia disebut dengan mu'tal. Wa asyara bil-Mustafa. Dan beliau mengisyaratkan dengan Mustafa. Ila kepada ma fi akhiri alif. Apa saja dari isim yang akhirnya alif. Lazimah. Penting ini. Alif lazimah. Bukan sekedar alif. Alif yang lazim. Melazimi. Tidak bisa hilang. Qablaha fathah. Dan sebelum alif ada fathah. Nah itulah. Yang semisal Al-Mustafa. Setiap isim yang akhirnya alif lazimah sebelumnya apa? Fathah. Mithlu Ason. Rohan. Apa rohan? Lubang tempat memutar gitu ya. memutar, aduh apa penggilingan itu lubangnya yang biasa di situ berputar porosnya. Wa asyara bil murtaqi, dan dia mengisyaratkan dengan al murtaqi kepada ma fi akhirih ya, kepada semua isimnya akhirnya ya. Ini akhiru ya maksurun maqablaha. Ya. Maksurun maqablaha yang dikasrah apa yang sebelumnya. Ya. Contoh al-qadhi wa da'i. Ini insyaallah jelas. Ya. Dan dicatatnya disebutkan walaisa bil asma harfu ma harfu i'rabihi wawun walazimah qablaha dhammah. Walaisa fil asma, ya. Tidak ada dalam isim-isim ma harfu i'rabihi wawun, apa yang huruf i'rabnya wawu lazimah, sebelumnya dhammah, enggak ada katanya. Bisa buktikan? Ya. Silakan buktikan. Ya, memang demikian. Jadi tidak ada isim, ya, tidak ada isim, ya, yang huruf i'rabnya wawu wawu lazimah sebelumnya dhammah, ada enggak? Tidak ada ya? Benar enggak? Ada enggak? Ada enggak? Dalam bahasa Arab enggak ada. Iya. Kalau al-adu bagaimana al-adu? Al-adu bagaimana? Akhirnya wawu cuma sebelumnya bukan dhamma, sukun kan? Al-adu itu kan ungkapan dari dua wawu. As pertamanya sukun, yang keduanya dhamma. Enggak ada. Ya, dalam bahasa Arab isim yang akhirnya wawu sebelumnya dhamma. Enggak ada. Iya. Thumma asyara ila anna ma fi akhir alifun maftuhun ma qablaha yuqaddaru fihi jami'u harakatil i'rab. Kemudian beliau mengisyaratkan kepada bahwasanya isim-isim yang akhirnya alif, ya, yang sebelum alifnya di fathah, yuqaddaru fihi jami'u harakatil i'rab, ditakdirkan semua harakat i'rab. Alasannya apa? Li ta'adzur. Yani alif tidak bisa menerima harakat gitu. Ar-rafu wa nasfu wal jar, rafa nasab dan jar. Wa annahu yusamma, dan bahwasanya dia isim tersebut yang akhirnya alif sebelum fathah disebut dengan isim maksur, karena dia ditahan dari apa? Harakat, atau ditahan dari mad. Hal maksuru huwa ismul mu'rab alladhi fi akhirih alifun lazima. Ini harus hafalkan ya. Isim maksur adalah isim mu'rab, ini penting, bukan yang mabni ya. Isim mu'rab. Isim mu'rab bukan isim yang mabni. Yang akhirnya alif lazimah. Ya. Fahtaraza bil ismi, maka beliau berjaga-jaga dengan menyebutkan al ismi min al fi'li, dari fi'il. Contoh yarda. Maka ini bukan dikatakan maksur. Tapi apa? Mu'tal ya. Fi'il yang mu'tal. Bukan maksur. Ini maksur istilah khusus bagi apa? Isim. Dan dengan qaid al mu'rab mengeluarkan al-mabni, contoh iza. Iza tidak disebut dengan apa? Maksur. Meskipun dia isim. Kenapa? Mabni. Fabil alifi minal mimankus, dan dengan menyebutkan qaid alif bil alif. Ya. Yani alif lazimah. Untuk mengeluarkan al-mankus, contoh al-qadhi. Ini bukan maksur. Meskipun dia isim, mu'rab. Kenapa? Bukan maksur. Karena akhirnya bukan alif. Kama sayati, sebagaimana itu akan datang. Wabilazimah, dan dengan qaid lazimah untuk mengeluarkan alif musanna fi halati rafa, ketika rafa. Contoh az-zaidani fa inna alifahu la talzimu, sesungguhnya alif tidak menetapi zaidan. Kenapa? Ittuk la buyan, karena alifnya diganti dengannya fil jarri wan nasbi, ketika jar nasab, berarti enggak lazim kan, enggak menetap. Contoh raitu az-zaidaini. Ah, jelas ini ya makna isim maksur. Wa syara bi qawli wa thani manqusun ila al murtaqi. Kemudian beliau mengisyaratkan ucapannya wasani manqus, ya, sampai al murtaqi, ya. Saya ulangi, wa syara bi qawli, beliau mengisyaratkan dengan ucapannya wasani manqus kepada al murtaqi. Ya. Fal manqusu, isim manqus adalah al ismul mu'rabul ladzi akhiruhu ya'un lazimatun qablaha kasrah. Isim mu'rab yang akhirnya ya lazimah sebelumnya kasrah. Lihat, isim mu'rab yang akhirnya ya lazimah, ya, sebelumnya kasrah. Contoh al-murtaqi, ya, al-murtaqi, ya, irtaqa yartaqi, ya. Fahtaraza bil ismi, maka berjaga-jaga beliau dengan menyebutkan al-ismi anil fi'li, dari maksudnya fi'il. Contoh yarmi, ini bukan manqus, jangan salah, ya. Wabil mu'rab, dengan mu'rab untuk mengeluarkan al-mabni. Contoh al-lazi, ini bukan, ini juga bukan isim manqus. Wa biqaulina qablaha kasrah, dengan ucapan kami sebelumnya kasrah, untuk mengeluarkan allati qablaha sukun. Isim yang akhirnya ya, yang sebelumnya sukun, ini juga tidak disebut dengan isim mangkus. Iya. Contoh dhabyun, ramyun, ini bukan isim mangkus. Loh, kok bukan? Padahal ya mu'rab enggak, isim bukan isim. Mu'rab tidak mu'rab. Akhirnya ya iya. Iya. Akhirnya ya iya, terus kenapa tidak disebut isim mangkus? Ya. Ya-nya lazimah juga. Kenapa? Sebelum ya-nya bukan kasrah tapi sukun. Ya, ini maksudnya sahih ini, fi'il yang sahih. Fa hadha mu'talun jari majrur sahih. Mu'tal yang seperti ini, ya, yang sebelumnya sukun berlangsung seperti yang sahih, fi'il yang sahih atau isim yang sahih. Fi raf'ihi bil dhammah, dalam hal rafa'i dengan dhammah, wa nasbihi bil fathah, wa jari bil kasrah. Ya, dalam hal rafa'i dengan dhammah, nasabnya dengan fathah dan jarinya dengan kasrah. Dhabyan, dhabyun, dhabyin. Wa hukmu hadzal manqus annahu yadhharu fihi an-nasbu. Hukum isim manqus ini yang sudah lewat dhabitnya, bahwasanya tampak padanya tanda nasab. Ya, tampak padanya tanda nasab. Ya. Lihat ada catatan kaki nomor 6 itu ya. Atau nomor 5 dulu. Kenapa ketika nasab muncul? Ya, karena ringannya fathah. Minal Arab, panjang ini ya. Catatan kaki ini panjang, biasa menghabiskan waktu ya kan. Ada sana ada satu bait. Ya, satu bait yang menjelaskan alasan terhalangnya harokat karena ta'adzuran siqol, yaitu ucapan penyair ta'adzuran fil alif istithqala. Kalau maksud saya ta'adzuran fil alif istithqala, ta'adzuran fil alif istithqala fil wawi wal ya'i fakhud mithala, fil wawi wal ya'i fakhud mithala, ta'adzuran karena ta'adzur terhalang harokat fil alif pada alif, ini pada yang akhirnya alif lazimah, istisqalan karena siqal fil wawi wal ya'i pada waw dan ya, fakhud mithala, maka ambillah contohnya kaqala Musa ma'syaral yahudi qad, kaqala Musa, seperti Nabi Musa berkata kaqala Musa ma'syaral yahudi qad, seperti ucapan Nabi Musa, wahai sekumpulan orang-orang Yahudi, qad ya'ti Muhammadun wa yazu man jahada. Faqala Musa ma'syaral yahudi qad ya'ti Muhammadun wa yazu man jahada. Faqala Musa ma'syaral yahudi qad ya'ti Muhammadun wa yazu man jahada. Musa di situ. Ya, yang ta'adzur, ya kan? Ya. Ini karena ta'adzur. Pada ya'ti. Karena apa? Ta'adzur atau siqal? Ya'ti fi'il ini. Siqal. Yaghzu siqal. Ya. InsyaAllah nanti kita baca pertemuan berikutnya ya, catatan yang panjang. Lugha yang lain. Tidak cukup seperti waktunya. Sudah habis. Kita selesaikan sampai sini aja nih. Paragraf berikutnya ya. Wahukmu al-manqus sampai selesai paragraf ini. Wahukmu hadzal manqus annahu yadhharu fi nasab. Hukum isim manqus ini adalah bahwasanya tampak padanya harakat nasab. Contoh ra'itul qadhiya wa qala Allah ta'ala ya qawmana ajibu da'i Allah. داعي الله أجيب داعية منصوب مفعول بدري أجيب ويقدر فيه الرفع والجر لتقالهما على الياء لتقدير كان بدنيا رفع dan jar karena beratnya keduanya على الياء ya رفع dan jar berat atas ya. Contoh جاء القاضي ومرت بالقاضي فعلامة رفع maka tanda rafanya ضمة مقدرة على الياء ضمة مقدرة على الياء وعلامة الجر كسرة مقدرة على الياء. Ini pun ada lugha yang lain. InsyaAllah lugha yang lainnya kita akan baca pada kesempatan berikutnya. Sebelum diakhiri barangkali ada yang sampaikan. Wa ulimanya nanti aja ya. Ya, simpulannya untuk kesempatan berikutnya. Ya. Apanya? Mi'rabnya. Kadza aidan yujar. Jadi kalau antum baca di sini majar wa majrur muta'alliq bi yujar. Ya. Kalau yang ada di sini bisa juga Kalau catatan enggak disebutkan di sini jarun wa majrur muta'alliq yujar. Muta'alliq saja kalau di sini. Kemudian ayubon maful mutlak li fi'il mahdhuf yujar jelas. Ya, tadi yang saya kita sebutkan hal dia. Ya bisa juga jar majrur sebagai hal. Karena saya hal dari yujar, naibul fa'il yang ada pada yujar. Ya. Atau yang kedua dia sebagai sifat dari masdar, dari masdarnya yujar gitu. Aslinya yujaru jarron. Kadzani misla za gitu. Ya misla za. Kafnya berarti isim ya. Ada yang dalam sebagai isim. Ya maknanya jelas insyaallah ya. Ya kadza aidun yujar. Seperti itu pula gitu. Dijarkan. Maksudnya apa? Seperti itu pula dijarkan. Diniatkan, dalam kata diniatkan. Jika wasani mangkusun, yang kedua isim mangkus. Nasbuhu bahar, nasabnya bahar. Wa rafu yunwa. Loh, i'rabnya diniatkan. Berarti apa? Dijarkan pun demikian pula. Maksudnya apa? Diniatkan gitu. Demikian pula dijarkan atau ketika dijarkan apa? Diniatkan apa? I'rabnya. Jelas ya? Ya ishal ataupun sifat memungkinkan itu. Hal itu kalau dikatakan seperti di sini, muta'alliq dengan ijab pun tidak mengapa. Ya biasanya kalau jar wa majrur datang setelah apa? Ma'rifah diarah sebagai hal kan? Setelah nakirah diarah sebagai na'at gitu kan? Ya yang lain tadi, gimana? Oh tinggalan. Iya istisqala. Fakhud misala gitu kan? Iya pakai alif ilaq. Bukan bukan alif ilaq. Nasab. Iya karena dia ta'adzuran. Ini maful ajil. Li ajli ta'adzur gitu. Ya kan ta'adzuran. Kan sebelumnya mansub kan? Ta'adzuran fil alifi istisqalan. Ya adalah karena istisqalan itu. Fil wawi wal ya'i fakhud misala. Bukan. Bukan alif ilaq bukan. Mansub dan nasab. Yang lain tadi ada ya? Siapa lagi? Apa? Yang mana? Ta'adzuran tadi. Ta'adzuran fil alif. Karena sebab ta'adzur tidak bisa muncul. Harokat pada alif. Yani isim yang akhirnya alif. Istithqalan karena berat. Fil wawi wal ya. Pada setiap isim yang akhirnya wawu. Ataupun ya. Fakhud mithala. Maka ambillah. Mithala satu contoh. Kaqala Musa. Ini mana yang ngerti kan? Kaqala Musa. Apa ucapannya Musa? Ma'syara al-Yahud. Wahai ma'syara al-Yahud. Qad. Sungguh. Ya. Ya'ti telah datang. Qad ya'ti. Ataupun akan datang. Ya. Pasti yang menunjukkan ya. Muhammadun. Akan datang Muhammad. Ya. Pasti kedatangannya. Wa yaghzu man jahad. Dan dia akan memerangi siapa yang menentang. Itu ada Musa. Ta'adzur kan. Kemudian ya'ti siqal. Yaghzu siqal. Ada fi'il ada isim contohnya. Kalau alasannya sama ya. Cuma penamaan. Penamaan mankus maksur ini khusus bagi isim. Ya kalau fi'il ya mu'tal. Berarti kalau mu'tal lebih umum ya. Lebih umum. Adapun kalau alasannya ya sama. Ada yang siqal. Kalau yang akhirnya alif. Pada isim dan fi'il namanya sama ya. Ta'adzur, ya kan? Ta'adzur harokatnya. Kemudian pada yang akhirnya wawu pada fi'il fiqal. Kemudian juga yang akhirnya ya pada fi'il fiqal. Adapun pada isim enggak ada ya akhirnya wawu, yang ada ya. Ya, sampai di sini? Ya. Dia sebagai tamyiz, tamyiz muhawwal 'anil fa'il. Jadi al-murtaqiyatu makarimuhu gitu ya Rabbnya. Al-murtaqiyatu makarimuhu yang tinggi makarimuhu kemuliaan-kemuliaannya. Jadi aslinya dia fa'il gitu. Al-murtaqiyatu isim fa'il. Ya kan? Makarimu fa'ilnya itu. Jadi isim fa'il pun sama merupakan fa'il. Al-murtaqiyatu makarimuhu aslinya seperti itu. Nah, cuma dijadikan tamyiz gitu. Al-murtaqiyatu makarima. Beda loh tekanannya tamyiz dengan selain tamyiz. Lebih, ya kan? Tasabbaba Zaidun araqa. Ketika dikatakan tasabbaba Zaid, orang masih menunggu-nunggu apa yang tasabbub ini. Araqa ininya. Beda kalau langsung tasabbaba arqu zaidin, ya saja gitu kalam tunggal begitu. Iya, membekas itu. Ya, cukup dulu ya sampai sini. Ya, nanti insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Setelah murojaah biasa. Subhanallahi walhamdulillah, syadallah la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.